Abu Nuaim barakallahu fikum. Baik. La'ala al-aqrab al-thawri. Karena berikutnya juga Ayyub itu juga merupakan gurunya Ibnu Uyainah dan al-thawri barakallahu fikum. Ayyub. Tapi biasanya ketika dimutlakkan Sufyan maksudnya adalah Al-Thawri barakallahu fikum. Baik. Amirul Mukminin fil hadis. An Ayyub, Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub Ibnu Abi Tamimah. Abu Tamimah namanya adalah Kaisan. Namanya adalah Kaisan As-Sikhtiyani. Siqatun. An Ikrimah. Dari Ikrimah, Ikrimah Maula Ibn Abbas. Ikrimah Maula Ibn Abbas. Siqatun. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, laisa lana mathalus sawi. Baik. Maknanya adalah la yanbaghi lana mathalu saw, yaitu tidak pantas bagi kita sebagai seorang muslim punya sifat yang rendah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kemudian setelah itu Rasul menyebutkan contoh dari mathalus sawu, orang yang punya sifat yang rendah, yaitu al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi kai'ihi, yaitu orang yang meminta kembali apa yang telah dia berikan, seperti seekor anjing yang menelan kembali muntahnya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga termasuk barakallahu fikum sifat yang rendah dan hina orang yang meminta kembali apa yang sudah dia berikan. Ya, barakallahu fik. Baik. Itu sangat-sangat hina. Barakallahu fik. Kalau ada orang yang melakukannya. Dan Rasul memberikan sebuah permisalan barakallahu fik, yaitu seperti seekor anjing yang menelan kembali muntahnya. Barakallahu fik. Artinya pantang bagi seorang muslim kalau sudah ngasih orang yang lain untuk minta dikembalikan. Barakallahu fikum. Iya. Itu sangat-sangat aib. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum terdapat faedah yang pertama adalah annahu yanbaghi lil muslim ayujanniba mathalas sau, bahwasannya wajib seharusnya bagi seorang muslim untuk menjauhi sifat-sifat yang terhina. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasul. Iya, minta kembali apa yang sudah dia berikan. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu biasanya terjadi ketika emosi atau ketika terjadi pertengkaran. Ya, barakallahu fikum. Dan ini umum. Kecuali satu gambaran. Barakallahu fikum. Dan nanti akan kita sebutkan. Gitu ya. Contoh, seorang teman memberikan pemberian pada temannya yang lain, umum, entah itu dalam bentuk sedekah, entah itu dalam bentuk hibah, entah itu dalam bentuk hadiah. Barakallahu fikum. Iya, dalam sebagian nas disebutkan atiyah, pemberian. Barakallahu fikum. Pemberian itu umum dalam bentuk hibah, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk hadiah. Barakallahu fikum. Kalau sedekah itu adalah pemberian yang di situ mengandung taqarrub di dalamnya. Ya, pemberian yang di situ mengandung unsur apa? Taqarrub kepada Allah. Kalau hadiah yaitu atiyah, barakallahu fikum, thayyib, li jalbil mahabbah. Pemberian yang dibangun di atas rasa sayang. Itu namanya hadiah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau hibah, sebagian mereka mengatakan itu adalah atiyah. Barakallahu fikum. Inda marad. Iya. Qablal maut. Yaitu pemberian yang diberikan ketika orang itu sakit sebelum ke kematiannya. Barakallahu fikum. Baik, ada yang mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Dan itu barakallahu fikum, kalau sudah diberikan maka tidak boleh diminta kembali. Barakallahu fikum. Ya, entah antara seorang teman dengan teman yang lain, barakallahu fikum. Begitu juga antara suami dan istri. Iya, barakallahu fikum. Baik. Anda sudah memberikan teman Anda, barakallahu fikum, kitab, misal, barakallahu fikum. Kemudian terjadi pertengkaran, pertikaian, kemudian Anda emosi, mana kitab kemarin yang saya kasih? Kembalikan, gitu ya, barakallahu fikum. Itu sangat tercela, barakallahu fikum. Baik. Atau suami istri. Iya. Baik, suaminya pernah ngasih hadiah kepada istrinya sebuah liontin. Liontin apa? Berlian. Iya, yang harganya itu 500 juta. Barakallahu fikum, ya. Baik. Emosi sama istrinya, marah-marah, barakallahu fikum, barusan seminggu dikasih. Iya. Tayyib, gara-gara marah sama istrinya diminta kembali. Iya. Mana kemarin liontin yang saya belikan? Kembalikan. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu termasuk karakter yang jelek, barakallahu fikum. Faedah yang kedua, fihi tahrim ar-rujuk fil atiyah. Di dalamnya ada keharaman meminta kembali pemberian yang sudah diberikan, ya. Ba'da qabdiha, setelah pemberian tadi diterima oleh pihak yang diberikan. Barakallahu fikum. Baik. Wa yustasna minhu, dikecualikan dari sini, atiyatul walid libnihi. Ya. Dikecualikan pemberian orang tua kepada anaknya. Barakallahu fikum. Baik. Yang dimaksudkan di sini adalah al-ab, barakallahu fikum, ya, yaitu ayah. Kalau yang lain tidak boleh, barakallahu fikum. Baik. Sebagian mereka memasukkan al-um di dalamnya, barakallahu fikum. Sebagian mereka memasukkan al-um. Ba'duhum al-haqa al-um. Sebagian mereka memasukkan al-um, yaitu ibu, dalam pengecualian ini. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Li umumil hadis, dengan dasar keumuman hadis, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Dan juga ada nas yang sharih, yang jelas, langsung dalam permasalahan ini, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dalam sahih Abu Dawud nomor 3023, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yahillu li rajulin ay ya'tiya atiyatan aw yahibu hibatan. Fayarji' fiha. Tidak halal bagi seseorang yang sudah memberikan sebuah pemberian atau memberikan hibah, kemudian dia meminta kembali. Illa al-walidu fima yu'ti waladahu. Kecuali orang tua. Dari sini sebagian mereka menjadikan argumen kenapa ibu juga dimasukkan, karena ibu masuk dalam kategori al wa walid. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Illal walidu fima yu'ti waladahu. Kecuali orang tua yang meminta kembali apa yang sudah dia berikan kepada anaknya, itu boleh. Misal, ya, barakallahu fikum, Anda sebelum berangkat sama abinya antum dibelikan apa kira-kira, Muhammad, belikan apa? Hah? Belikan apa, Muhammad, contohnya? Apa? Sepeda. Masa udah NTF masih sepeda? Motor, anggaplah motor. Ya, barakallahu fikum. Baik. dibelikan motor. Barakallahu fikum. Motor apa ini kira-kira? Hah? Vixen. Ya, kata Lukman Bro, Vixen. Vixen itu Yamaha atau Honda atau Suzuki? Yamaha ya. Baik. Iya, warna apa, Bro? Warna putih. Wah, kayaknya lagi ngidam dia. Pengen Vixen warna putih. Baik. Diberikan hadiah ya. Barakallahu fikum, motor Yamaha Vixen Crash terbaru 2018. Barakallahu fikum, ya. Baik. Kemudian barakallahu fikum, berjalan waktu ya, ketika antum mondok, motor gak bisa dibawa. Gitu ya, barakallahu fikum. Kemudian pas masa liburan berlangsung, barakallahu fikum, ya tadi di situ anda ya melampiaskan rasa kangen anda dengan motor Vixen tadi. Karena belikannya itu sebelum berangkat satu minggu. Jadi masih kangen-kangennya dengan Vixen tadi. Terus dia harus berangkat mondok. Gitu ya. Sehingga pas liburan, wah sudah. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dia puaskan rasa kangennya dengan motor kecintaannya tadi. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Namun barakallahu fikum sampai kebablasan. Iya. Barakallahu fikum. Sholat jamaah yang enggak, barakallahu fikum, ya. Di rumah jarang murojaah, keluar terus, barakallahu fikum, tayyib, ya. Yang tadinya putih menjadi hitam kulitnya. Karena di luar motoran terus, barakallahu fikum. Tayyib. Akhirnya abinya emosi. Iya. Barakallahu fikum, terakhir kali dia nabrak, iya, barakallahu fikum, tayyib, sehingga menyebabkan barakallahu fikum yang ditabrak tadi masuk rumah sakit, kakinya patah, dia palanya bocor. Barakallahu fikum, tayyib, abinya emosi. Antum ini gak bisa mensyukuri nikmat. Ya sudah, motor abi tarik, iya, gak jadi abi kasih sama kamu. Kamu itu memang bagusnya kayak Muhammad naik sepeda. Muhammad kan mintanya sepeda tadi. Iya, kayak Muhammad saja naik sepeda. Enggak cocok naik motor. Hah? Barakallahu fikum. Tayyib. Itu ya. Kemudian anaknya tadi berargumen, "Deh, Bi. Sabar dulu, Bi." Iya. Ingat lo, Bi. Orang yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan muntahnya, barakallahu fikum. Him. Jangan lupa Lukman. Iya, Ustaz kan sudah kasih penjelasan itu, kecuali orang tua kepada anaknya. Jadi tidak mengapa. Barakallahu fikum. Iya, baik. Tidak mengapa bagi orang tua untuk mengambil kembali pemberiannya, barakallahu fikum. Seperti pada kasus pernah terjadi di zaman Rasul sehingga saya Nu'man ibn Bashir. Ya, Nu'man ibnu Bashir. Jadi Nu'man ibnu Bashir ini ibunya itu pernah mendatangi ya, ayahnya Nu'man yaitu Bashir. Dirayu sang ayah ini agar Nu'man ini diberikan sebuah pemberian yang spesial. Ya, yang tidak diberikan kepada anak-anak yang lain. Barakallahu fikum. Dirayulah sang ayah tadi, barakallahu fikum. Akhirnya ayahnya iya, luluh dengan rayuan sang ibu tadi. Diberikanlah Nu'man sebidang tanah. Barakallahu fikum. Baik. Ya udah, ini tanah buat Nu'man. Barakallahu fikum. Kemudian ternyata barakallahu fikum di situ Bashir iya, ada iskal. Akhirnya dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasul, ini Nu'man kemarin saya kasih sebidang tanah. Barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan, a'taita tayyib kulla waladak, a'taita kulla waladak, apakah kamu juga memberikan semua anak-anakmu yang lain pemberian yang sama? La ya Rasulullah, tidak, ini cuma Nu'man saja yang saya kasih. Maka sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Wattaqullaha fi atau wattaqillah fi auladikum. Iya, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dalam mensikapi anak-anakmu. Iya, barakallahu fikum. Tidakkah kamu menyukai mereka berbuat baik kepadamu, maka tentunya mereka juga menyukai ketika engkau berbuat baik kepada mereka. Barakallahu fikum. Akhirnya sama Bashir diambil kembali itu tanah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga untuk orang tua boleh untuk meminta kembali pemberian yang sudah dia berikan kepada anaknya, khususnya ketika ada hajah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ada hajah ini macam-macam, mungkin dalam bentuk barakallahu fikum takdib, ya, mendidik anak tadi. Ketika dikasih pemberian tadi kok malah ngelonjak, malah nakal, susah diatur, diambil kembali, barakallahu fikum. Atau hajah yang lain. Ya, barakallahu fikum. Sudah dibelikan barakallahu fikum tadi misal motor anaknya, barakallahu fikum, mendadak, iya, tayyib, ternyata orang tuanya butuh uang. Iya. Jadi adiknya yang paling kecil harus dioperasi, barakallahu fikum, dalam keadaan iya, uang sudah tidak ada, yang tersisa motornya Anda. Yamaha Vixen tadi. Barakallahu fikum. Kemudian sama abi Anda dijual itu motor. Anda pulang-pulang, "Bi, motorku mana?" "Abi jual, Nak, kemarin buat operasi adik kamu yang paling kecil dan abi enggak punya uang." Hai, barakallahu fikum. Apakah Anda boleh untuk ngamuk-ngamuk? "Loh, kok gitu, Bi? Enggak bisa kayak gitu dong. Itu sudah punya saya." Iya, abi zalim. Gitu ya, barakallahu fikum. Berarti Anda tidak paham hukum. Iya, secara syar'i barakallahu fikum boleh bagi orang tua tadi barakallahu fikum untuk menjual. Iya, karena boleh bagi dia untuk mengambil kembali apa yang sudah dia berikan, barakallahu fikum. Gitu ya. Walaupun secara adab yang ahsan bagi sang ayah tadi memberitahu kepada anaknya tadi putranya. Baik. Iya. "Le, ini adikmu mau dioperasi. Bapak gak punya uang lagi. Ya, tinggal aset di rumah itu adalah motor yang dulu pernah Bapak berikan kepada kamu." Gitu ya. Taib. "Bagaimana menurut kamu, Nak?" Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Maka insya Allah itu lebih barakallahu fikum menenangkan hati sang sana. Itu lebih bijak barakallahu fikum. Baik, kalau memang memungkinkan. Tapi terkadang pada kondisi yang sangat mendesak Anda tidak sempat untuk meminta pendapat dari putra Anda, barakallahu fikum, ya tidak mengapa. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Natahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.